Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, karena kemarin yang saya baca cetakannya beda dengan yang antum pegang, maka ada beberapa yang berbeda, maka sebelum kita lanjutkan, maka ada beberapa kalimat atau paragraf yang kita ulangi. Yang pertama di halaman 16, ma'rifatullahi, mengenal Allah. Ay, artinya inna ma'rifatullahi ta'ala, senya mengenal Allah ta'ala itu adalah asas atau pondasi agama. Dan seorang itu tidaklah berada ala haqiqatin min dinihi, betul-betul di atas agamanya, kecuali setelah mengenal Allah Ta'ala. Dan mengenal Allah Ta'ala dan mengakui adanya Allah itu amrun daruriyun, satu hal yang bersifat aksiomatis. Fitriyun, karena dia satu hal yang menjadi fitrah semua orang. Ya, maka pengetahuan itu ada dua macam. Ada yang namanya pengetahuan yang daruri, ya, dan ada pengetahuan yang disebut dengan nadhari. Ada pengetahuan yang bersifat aksiomatis, semua orang itu pasti menerimanya. Dan ada pengetahuan yang bersifat nadhari, yang ini diketahui dengan hasil merenung dan berdalil. Nah, di sini disampaikan bahasanya mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah amrun daruriyun, satu hal yang bagian dari ilmu daruri. Ilmunya adalah ilmu daruri. Orang tidak perlu, ya, tentu untuk orang yang tidak terkena subhat ateis, ya, maka orang tidak perlu kemudian ketika disampaikan ada Tuhan pencipta jagat raya, tidak ada orang yang manakala dia belum terkena subhat ateis yang mengatakan apa buktinya, apa alasannya, kenapa ada Tuhan. Itu artinya berarti pengetahuan tentang wujudihi, wujud Allah Ta'ala, adalah satu hal yang adalah ilmu daruri. Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala telah meletakkan pada hati semua manusia dan jin pengakuan adanya Allah dan rububiyah Allah. Kemudian wahadidannya adalah sebuah kenyataan yang ditegaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Wahada, dan ini adalah diantara hal yang menguatkan fitrah dan mengembangkannya. Syaikhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, mayoritas orang berakal sehat itu mereka tenang hatinya, mantap dirinya untuk mengakui adanya Allah Ta'ala. Wahum, dan mereka itu difitrahkan untuk mengakui adanya Allah. Walihada, oleh karena itu jika disampaikan, disebutkan pada salah satu mereka nama Allah Ta'ala, maka dia jumpai dirinya mengingat Allah, muqbilatan alaihi, dan perhatian dengan Allah. Kama idza dzukira lahu, maka sebagaimana jika disampaikan kepadanya seseorang yang telah dia kenal dari kalangan makhluk. Sekian kutipan Ibn Taimiyah. Adapun mentelaah ayat syar'i dari Quran dan Sunnah, wanadzofi, dan mentelaah ayat-ayat kauni yang itu sama dengan makhluk, fawa ghairu muqtasirin ala tauhid rububiyyah, maka dia tidaklah terbatas untuk kepentingan tauhid rububiyyah. bal huwa masukun, namun itu dibawakan li takriri qadiyati ifradillahi bil ibadah, dibawa untuk menjelaskan permasalahan mengisahkan Allah dalam ibadah dan mengimani adanya bangkit dari kubur, wal jazak dan balasan amal. Kata sini disampaikan ya, bahasanya ajaan merenungkan ayat-ayat Allah, merenungkan merenungkan makhluk ciptaan Allah yang ada di Al-Quran, itu tujuannya bukan rububiyah. Tujuannya bukan rububiyah, namun tujuannya adalah uluhiyah. Litakrir qadiyah ifrad, ifradillah bil ibadah, untuk mengajak orang mengisahkan Allah dalam ibadah. Misalnya Allah katakan di surat Al-Baqarah, di awal-awal surat Al-Baqarah, ya ayuhan nas a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka disebutkanlah rububiyah yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, supaya tujuannya adalah supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi lanjutannya ayat, Allah ciptakan, Allah ajak manusia untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasa wa samaa'a binaa'a. Ya, wangsala, ya Allah, Allah yang kemudian Allah jadikan bumi demikian, renungkanlah kalau bumi itu demikian, langit demikian, Allah turunkan hujan dan seterusnya. Itu semua untuk dalil ya ayyuhanna subutu rabbakum, bahwa sekalian manusia sembahlah Rabb kalian. Maka orang diajak untuk merenungkan makhluk bukan untuk sekedar yakinilah kalau Allah adalah sang pencipta, namun orang diajak untuk melihat Allah bumi dihamparkan, langit jadi atap, ya, turun hujan dari mendung. Ya, maka untuk mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar berhenti pada keyakinan Allah lah sang pencipta. Maka tadi di sini sampaikan, maka merenungkan ayat kauniyah alias makhluk itu ghairu muqtasirin ala tauhid rububiyah, tidak terbatas untuk kepentingan tauhid rububiyah, namun bahkan tujuannya itu untuk takrir, untuk menjelaskan qadiyah permasalahan mengisahkan Allah dalam ibadah. Demikian juga untuk menjelaskan mengimani hari berbangkit dan balasan amal. Perlu diketahui bahasanya orang musyrik Arab atau minimal mayoritas musyrik Arab itu tidak percaya hari berbangkit, mengingkari akhirat. Mereka mengimani rububiyah, namun di sisi yang lain tidak percaya kalau Allah bisa membangkitkan tulang belulang yang sudah hancur. Oleh karena itu maka tidak boleh mengatakan bahasanya orang musyrik Arab itu memiliki tauhid rububiyah yang sempurna. Karena tauhid rububiyah mereka itu cacat. Seandainya mereka betul-betul punya tauhid rububiyah yang sempurna, mereka tidak akan memustahilkan Allah menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur. Nah, kemudian di halaman 18, ya, setelah waraditu lakumul Islam Madinah, fahadil ayat, maka ayat ini tufidu menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala meridai Islam sebagai agama bagi umat ini. Dan Islam di sini ditafsirkan dengan Islam benar dalam makna yang sempit. Maka setelah diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada Islam kecuali tidak ada Islam kecuali mengikuti ajaran sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikutip hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul bersabda, "Walladzi demi Allah, zat yang nafsu Muhammadin, nyawa Muhammad biyadihi, di tangannya. Tidaklah mendengarku satupun dari hadir umat dari umat ini," yaitu umat dakwah. Maka kata-kata umat ya, itu punya dua pengertian. Yang pertama, umat dakwah. Itulah semua manusia atau jin dan manusia sejak Nabi diutus sampai kiamat tiba. Maka adalah sasaran dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang dimaksud dengan umat dalam hadis ini. Tidaklah ada satupun dari umat ini, yaitu umat dakwah, yang mendengar kedatanganku. Ya, yang mendengar kedatanganku. Kemudian yang kedua adalah umat ijabah. Umat ijabah adalah bagian dari umat dakwah yang menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan umatul ijabah sama dengan al-muslimun. Maka umat di hadis ini adalah umat dakwah, bukan umatul ijabah. Karena Nabi menyebutkan Yahudiyun wala Nasraniyun. Tidak Yahudi, tidak Nasrani. Thumma yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bihi. Kemudian dia mati dalam keadaan belum beriman dengan ajaran yang aku ursiltu bihi, yang kubawa ilaka namin ashabinnar, kecuali dia adalah penghuni neraka. Ya, kemudian di halaman 19 di paragraf di atas 6 baris dari atas, waqala al-Khatib al-Baghdadi. Al-Khatib al-Baghdadi mengatakan, al-ilmu syajaratun wal-amalu samaratun. Ilmu itu bagaikan pohon, amal adalah buahnya. Walaysa yu'adu aliman malam yakun bi'ilmihi amila. Dan tidaklah terhitung orang yang berilmu orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala mengatakan, al-a'mal innama tatafawatu fil qabuli wa rad. Amal itu bertingkat-tingkat, ada yang diterima dan ada yang ditolak, berbanding lurus dengan mencocoki ilmu ataukah menyelisihi ilmu. Maka amal ibadah yang sesuai dengan ilmu yang benar, itulah amal ibadah yang diterima. Wal mukhalifu lahu, dan yang menyelisih ilmu yang benar, itulah amal yang tertolak. Maka ilmu adalah al-mizan, timbangan, wa wal mihak, dan dia adalah tolak ukur. Tolak ukur mana yang diterima dan mana yang ditolak. Dari berbagai macam amal yang dikerjakan oleh manusia. Nah, kemudian kita lanjutkan. Arabiatu as-sabru 'alal adza fihi. Di halaman 23. Maka empat kewajiban, yang keempat adalah bersabar menghadapi gangguan padanya. Artinya poin yang keempat dari empat masail adalah bersabar menghadapi gangguan dalam dakwah ilallah ta'ala. Artinya seorang da'iyah, seorang da'i itu bersabar atas apa yang dia dapatkan berupa gangguan manusia. Karena gangguan terhadap para da'i adalah karakter manusia, kecuali orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sungguh telah didustakan para rasul sebelummu, mereka bersabar karena telah alamakudzibu, karena telah didustakan, fa'udhu, dan diganggu dan disakiti secara fisik, sampai datanglah kepada mereka pertolongan kami. Maka sabarnya para rasul itu atas dua hal. Yang pertama, alama kudzibu, karena mereka didustakan, karena umat merespon, kalian bohong, kalian bukan utusan Allah. Kemudian yang kedua, mereka bersabar atas gangguan fisik, wa'udhu, dan mereka diganggu. Dan tentu para rasul ini didustakan, mereka tahu kalau didustakan dengan ucapan lisan kaumnya. Kalau cuma di hati tentu mereka tidak tahu didustakan ataukah tidak. Dan yang menarik, yang Allah sebut pertama kali adalah makudzibu, baru setelah itu wa'udhu. Untuk menunjukkan dan mengisyaratkan bahasanya penolakan dan gangguan secara lisan lebih menyakitkan dibandingkan gangguan fisik. Mereka lebih sakit ketika dikata-katai, kamu ini bohong, orang gila, bukan utusan Allah. Itu lebih sakit daripada diganggu dengan secara fisik. Maka didustakan, dikatakan bohong, kalau mengaku-ngaku utusan Allah, maka itu satu hal yang lebih membuat derita dibandingkan gangguan fisik. Karena tajamnya lisan itu melampaui sakitnya badan karena kezaliman secara fisik. Oleh karena itu, maka didahulukanlah alama kudzibu, baru setelah itu wa'udhu. Maka wajib atas ad-da'iyah, seorang da'i, dan dia bersabar dalam dakwahnya, terus menerus dalam dakwahnya, bersabar menghadapi hal-hal yang menghalangi dakwahnya, wa ma au ma ya'taridu, dan yang menghalangnya minal adza, berupa gangguan. Kenapa kok da'i mesti diganggu? Beliau katakan karena da'i itu menyuruh manusia untuk memerdekakan diri dari belenggu syahwat, perhobat dan keinginan. Demikian juga budaya masyarakatnya, untuk kemudian berhenti pada batasan Allah berupa perintah dan larangannya. Dan mayoritas manusia tidak menyukai dan tidak mengimani cara-cara semacam ini. Oleh karena itu, maka mereka melawan dakwah dengan semua, dengan penuh kekuatan, memerangi para da'i dengan seluruh senjata. Allah Ta'ala berfirman tentang perkataan Luqman Al-Hakim dalam wasiatnya kepada anak laki-lakinya, wahai anakku, tegakkanlah sholat, lakukanlah amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian yang jadi mahlu syahid, wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya itu di antara hal-hal yang memerlukan tekad kuat. Tentang makna min azmil umur, Ada yang menerjemahkan itu satu hal yang memerlukan tekad kuat, namun kalau di Al-Mukhtasar fi Tafsir dimaknai min azmil umur adalah innama umirta bihi min dalika mimma azamallahu bi alaika an taf'alahu. Perkara yang Allah tegaskan. Min azmil umur, perkara yang dikuatkan, ditegaskan untuk dilakukan. La khirata laka fihi, yang kau tidak punya pilihan lain di dalamnya. Nah, maka wa ala da'i yang menjadi kewajiban da'i untuk meneladani para rasul yang mulia yang Allah kisahkan kepada kita cerita mereka dan apa yang terjadi pada mereka berupa kesulitan dakwah dan capek karena dakwah. Kesulitan dakwah, berpalingnya manusia dari dakwah dan gangguan mereka, gangguan orang dalam dakwah dengan gangguan kata-kata dan perbuatan, ditambah lamanya jalan, kemudian istibta'in nasri, merasa pertolongan itu datangnya lamban. Allah Ta'ala berfirman, fasbir kama sabara ulil azmi minar rusul, bersabarlah sebagaimana bersabarnya rasul para ulul azmi. Namun Allah jadikan al-aqibah kesudahan itu milik orang-orang yang bertakwa dan Allah catat kemenangan dimiliki oleh para penyeru kebenaran. Allah Ta'ala berfirman, apakah kalian mengira kalian masuk surga dan belumlah datang pada kalian semisal yang telah datang pada orang-orang khalau min qablikum, yang telah berlalu sebelum kalian. Masatmul ba'sa wad-dara, mereka tertimpa al-ba'sa wad-dara wa zulzilu, dan mereka digoncang. Hatta yakula rasul, sampai rasul berkata, demikian juga orang-orang yang beriman bersama rasul, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah. Beda tentang al-ba'sa wad-dara. Di Al-Mukhtasar fi Tafsir, ba'sa itu sidatul faqri, wad-dara itu al-marad. Masadhum, telah menimpa mereka al-ba'sa'u, kefakiran yang sangat, wad-dara'u dan penyakit. Wazulzilu, dan mereka digoncang. Yang menggoncang mereka adalah makhawif, rasa takut. Maka mereka digoncang oleh rasa takut sampai sang rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, kapan datang pertolongan Allah? Ingatlah bahasanya pertolongan Allah itu dekat. Kemudian wadalil qauluhu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka musannif penulis rahimallahu berdalil untuk mendalil empat poin yang telah disebutkan dengan satu surat agung yang tidak lebih dari tiga ayat. Itulah suratul asr. Masalah pertama, yang kedua, ada pada firman Allah, ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, karena iman itu tidaklah benar dan amal itu tidaklah jadi amal yang baik kecuali dengan ilmu. Artinya menyembah Allah berdasarkan ilmu. Kemudian poin yang ketiga pada watawasaw bil haq, dan poin yang keempat ada pada watawasaw bis sabr. Penjelasan surat. Wal asr ini adalah sumpah, dan yang dimaksud dengan dan al asr al murad bihi, yang dimaksud dengannya ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama adalah az-zaman, waktu, wad-dahar dan waktu. Terjadi pada waktu al ahdas berbagai macam peristiwa, berupa peristiwa kebaikan ataupun kejelekan. Allah bersumpah dengan waktu karena perbuatan manusia dan tindakan manusia seluruhnya terletak di waktu. Maka waktu itu adalah dharaf, satu wadah yang para hamba meletakkan padanya amal-amal mereka. Jika yang dia letakkan dalam kebaikan dapat kebaikan, jika yang diletakkan kejelekan dapat kejelekan. Maka makhluk yang semacam ini layak untuk jadikan sebagai bahan sumpah. Dan penamaan dahar dengan asar satu hal yang telah dikenal dalam bahasanya orang Arab. Pendapat yang kedua, al-asar maknanya adalah ma ba'dal asyi, yaitu waktu setelah asyi. Wa wa akhirun nahar, waktu setelah al-asyi, gelincirnya matahari ke barat, yaitu waktu asar. Wa wa akhirun nahar, dan dia adalah bagian akhir dari siang. Wa minhu, pendapat yang ketiga mengatakan al-asr itu maknanya salatul asri. Dari tiga pendapat ini, yang pertama adalah yang lebih kuat sebagaimana ayat wallahu a'lam. Dan jawab sumpah dari al-asr adalah firman Allah, sebenarnya manusia dalam kerugian. Maka Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu untuk mengatakan manusia itu merugi. Alif lam di al-insan itu menunjukkan al-istirak keseluruhan. Dan wasyumul mencakup semua dengan dalil adanya istisna setelah itu. Ada ilaladina amanu. Maka artinya semua orang itu dalam kerugian. Sebagaimana firman Allah, semua manusia tercipta dalam keadaan lemah. Yang dimaksud dengan al-khusru adalah kurang dan binasa. Karena kehidupan manusia alias waktu hidup adalah pokok modal manusia. Maka jika dia mati dalam dan belum beriman dan tidak melakukan amal soleh, maka dia rugi, betul-betul rugi. Di sini Allah tidaklah menjelaskan jenis kerugian, fi aisyain, kerugian dalam hal apa. Bal atlaqa, namun disampaikan tanpa ada keterangan tambahan, liya umma, supaya umum. Lafi khusrin, suku dalam kerugian, rugi apa dan disebutkan. Maka ini namanya hadfu al-mahmulu bihi. Di pelajaran kaidah tafsir, ini namanya membuang al-mahmul bihi, sasaran kata kerja. Dan dibuangnya mahmul bihi atau mahmul bihi itu yufidul umum. Lafi khusan juga merugi. Merugi dalam bidang apa? Dalam aspek-aspek, ya semuanya. Allah kemudian memuji, misalnya di awal surat Al-Baqarah Allah memuji wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan sebagian yang kami berikan pada mereka. Nah, infak itu kan ada sasarannya. Infak kemana? Tidak disebutkan. Maka ini hadful ma'mul yufidul umum. Maka menghasilkan maklum, ya semua, semua yang berinfak di dalamnya satu hal yang terpuji. Maka yang namanya rugi itu boleh jadi mukti mutlak. Mutlak disini artinya sempurna. Maka rugi yang sempurna adalah keadaan orang yang rugi dunia dan akhirat dan hilang darinya berbagai nikmat. Lantas dia berhak untuk mendapatkan neraka. Ada juga rugi namun dari sebagian sisi tanpa yang lain. Dan yang bisa kita simpulkan dari mafhum ayat, pemahaman dari ayat, maka bentuk kerugian itu yang pertama qad yakunu bil kufri, dalam bentuk kekafiran, waliyadu billahi, dalilnya firman Allah Ta'ala, sungguh jika engkau melakukan kemusyrikan, hapuslah amalmu, walatakunanna minal khasirin, sungguh engkau termasuk orang-orang yang merugi. Kalau katakan, qad khasiralladzina kadzabu biliqa'illahi, sungguh merugilah orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah. Yang kedua, qad yakunu, boleh jadi rugi itu karena meninggalkan amal. Dan siapakah yang ringan timbangan amal kebajikannya, maka berkalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri karena mereka kekal di neraka. Allah Ta'ala berfirman, dan siapa yang menjadikan setan sebagai wali selain Allah, maka dia sungguh telah rugi dengan rugi yang nyata. Allah Ta'ala berfirman, ingatlah bahasanya, golongannya setan itulah orang-orang yang merugi. Yang ketiga, waqad yakunul khusran, boleh jadi merugi itu karena meninggalkan tawasul bil haq secara total, atau malah mengajak orang untuk melakukan kejelekan padahal tidak ada setelah kebaikan kecuali kesesatan. Demikian juga bisa jadi karena tidak mewasiatkan kesabaran secara total atau terjumus dalam keluh kesah dan keluh kesah. Allah Ta'ala berfirman, di antara manusia ada orang yang menyembah Allah ala harfin di pinggiran. Jika dia mendapatkan kebaikan dan nikmat, maka dia mantap dengannya. Namun jika dia mendapatkan fitnah, maka dia berubah ke belakang. Dialah orang yang merugi dunia dan akhirat. Dzalika wal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Wal maksud intinya, pasti seorang itu dalam kerugian betapapun banyak hartanya dan anaknya, dan betapa hebatnya kedudukannya dan kemuliaannya. Dan siapa yang bersifat dengan 4 sifat di atas, maka wajib atas orang untuk menggunakan keadaannya, mengajarinya, dan tahu secara yakin bahwa tidak ada keselamatan bagi hamba dari kerugian kecuali dengan cara ini, yaitu cara yang telah digariskan oleh Allah Ta'ala. Ilalladzina amanu, inilah sifat yang pertama bagi orang yang selamat dari kerugian, yaitu sifat iman. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan berupa minal imani bih, berupa mengimaninya. Itulah mengimani Allah, malaikat, kitab, dan para nabi, dan semua yang mendekatkan kepada Allah berupa keyakinan yang benar dan ilmu yang manfaat. Dan mereka wa'amilus salihat, yang dimaksud dengan amal saleh adalah seluruh amal kebaikan, baik itu amal kebaikan yang terang-terangan dilakukan oleh anggota badan atau tersembunyi di dalam hati, baik berkenan dengan hak Allah Ta'ala atau berkenan dengan hak hamba. Baik amal saleh itu berupa min qabilil wajib atau min qabilil mustahab, adalah bagian dari jenis wajib atau anjuran. Idza khalisatan sawaban, jika dia adalah murni wasawaban dan benar. Wa tawassaw bil haq, yang dimaksud dengan al-haq dalam ayat ini wallahu a'lam adalah semua keterangan yang lewat berupa iman pada Allah dan amal saleh. Wa tawassaw bis sabar, itu mencakup semua jenis sabar. Sabar untuk taat pada Allah dan melaksanakan kewajiban Allah, menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hamba-hamba Allah, hak hamba-hamba Allah. Maka ini perlu sabar. Sabar menghadapi godaan maksiat pada Allah karena jiwa itu mengantarkan pada kejelekan. Maka seorang itulah buta harus bersabar supaya tidak terjumus dalam maksiat. Jadi antara sabar adalah sabar untuk tidak sombong ketika punya banyak nikmat. Maka hendaknya seorang itu bersabar untuk tidak sombong, tidak israf dan tidak tabdzir ketika dia punya sejumlah nikmat dan mayoritas nikmat. Dan di antara bentuk sabar adalah sabar menghadapi musibah. Wahyama ya, dan musibah. Definisi musibah adalah apa yang menimpa seseorang dalam kehidupan dunia ini berupa berbagai macam musibah dan peristiwa. Maka manusia itu ordaton sarana lidhalika, untuk itu. Maka bersabar untuk tidak sombong, tidak kemudian israf, dan tidak tabdzir. Apa beda israf dan tabdzir? Tabdzir itu membelanjakan harta meskipun sedikit untuk membiayai maksiat. Cuma untuk beli silet, ya, untuk jadi alat untuk ngerok jenggot misalnya. Maka itu tabdzir. Padahal siletnya cuma misal 500 perak. Ya, maka namun itu untuk pisau cukup untuk ngerok jenggot 500 perak ini. Ya, itu. Maka itu adalah 500 perak itu bagian dari sabar. Sedangkan israf, Ya, sedangkan israf adalah berlebih-lebihan dalam pengeluaran. Ya, pengeluaran dalam hal-hal yang mubah, makanan, minuman, dan yang lain. Nah, kemudian qala Syafi'i rahimallahu taala, seandainya Allah tidak lamunkan hujah atas makhluknya kecuali surat ini, nisa itu sudah mencukupi mereka. Ya, makna perkataan Al-Imam Syafi'i, seandainya Allah jalla wa'ala ma'angzala lil bashar, tidak melunkan untuk manusia ini satu metode, dan tidak Allah jadikan bagi mereka jalan kecuali dengan model, maka dan tidaklah menjadikan bagi manusia jalan kecuali surat yang pendek ini, yang cuma 3 ayat, nisa itu sudah mencukupi. Karena surat ini telah menggariskan jalan yang Allah syariatkan, jalan untuk selamat, itulah iman dan amal soleh, mewasiatkan kebenaran, mewasiatkan kesabaran. Fadil umurul arba'ah, maka 4 poin ini adalah terwujud dengannya an-najat, keselamatan. Maka seandainya Allah tidaklah menurunkan kecuali surat ini, niscaya orang yang Allah kehendaki hidayah baginya, lakana man aradallahu hidayatahu, sungguh orang yang Allah inginkan untuk mendapatkan hidayah mengetahui bahasanya tidak ada keselamatan kecuali dengan beriman dan beramal saleh, tawassaw bil haq dan tawassaw bis sabr. Maka ini ada di antara mukjizat yang tidaklah mengetahui pentingnya mukjizat ini kecuali Allah Taala. Maka lihat satu ayat saja bisa menjelaskan tugas umat Islam dan tugas semua individu umat Islam. Itu mewasiatkan kebenaran, mewasiatkan kesabaran, setelah iman dan amal saleh. Fama'adzumah, maka betapa agungnya surat ini. Oleh karena itu, maka Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala tatkala mengutip perkataan Al-Imam Syafi'i, beliau mengomentari, dan betul apa yang dikatakan oleh beliau Al-Syafi'i, yakni yaitu apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i itu tepat pada sasarannya. Karena Allah Jalla wa'ala mengkabarkan bahwa semua manusia itu merugi, ila mangkana fi nafsi mu'mina, kecuali dia adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Wa ma'a ghairihi, dan kepada orang lain, tadi diri sendiri, ilmu dan amal, sedangkan jika diberikan kepada orang lain musian, maka sikap terhadap orang lain mengajak pada kebaikan, mengajak untuk meninggalkan kejelekan, intaha kalamuhu. Terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir ungkapan yang berbeda dari ungkapan ini, yaitu ungkapan yang disebutkan oleh penulis Thalathatul Usul. Maka terdapat padanya Al-Imam Syafi'i mengatakan, seandainya manusia merenungkan surat ini, maka sudah mencukupi. Namun dua redaksi ini maknanya sama. Al-Bukhari mengatakan rahimahullah ta'ala, yakni di kitab al-ilmi dalam sahihnya, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Babun ini dibaca tanwin karena dia terputus dari idhofah. Sedangkan al-ilmu ini adalah mubtada, kemudian sebelum qaul adalah khobar mubtada. Afadat dari tarjamat, maka judul buku ini menunjukkan bahasa perkataan seseorang dan perbuatan seseorang tidaklah teranggap dalam timbangan syariat kecuali jika dia tegak di atas ilmu. Maka ilmu adalah syarat sahnya ucapan dan perbuatan. Dalilnya ini adalah perkataan penulis Kalau yang ada dalam Sahih Bukhari, beliau cuma mengatakan qala babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal liqaulihi ta'ala. Karena Allah Ta'ala akan tapi salah di sini beliau mengungkapkan dengan wad dalil supaya lebih jelas. Kemudian firman Allah Ta'ala, fa'lam anna la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka Allah mulai dengan ilmu sebelum berucap dan berbuat. Ini perkataan, juga perkataan Imam Bukhari. Namun tidak ada walakin laisa fi sahihi kalimaton. Namun riwayat yang ada dalam versi Bukhari tidak ada tambahan qabla al-qawli wal amal. Cuma sebelum itu fabata bil ilmi qabla al-qawli wal amal titik. Ya alladhi inama alladhi fihi ada dalam sahih yang ada dalam sahih Bukhari fabada'a bil ilmi. Nah, enggak ada tambahan qabla al-qawl wal amal. Fa imma maka boleh jadi kata-kata qabla al-qawl wal amal adalah perkataan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab ditawadhi' dalam rangka memperjelas. Atau itu versi naskah yang lain untuk sahih Bukhari. Kemudian firman Allah, ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah. Maka ayat ini ditujukan pada sang Rasul. Wa wa yashmul, dan dia mencakup umat. Wa hadha huwal al-ilmu, itulah ilmu. Maka mohonkanlah ampun untuk dosa-dosamu. Inilah amal. Maka sebagian ulama salaf berdalil dengan ayat ini untuk menunjukkan istimewanya ilmu. Disebutkan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Hilya dari Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ta'ala. Beliau ditanya tentang sisa anil fadl ilmi. Ilmu yang sisa yang tidak perlu. Maka jawaban beliau, tidakkah engkau mendengar firman Allah Ta'ala ketika Allah berfirman, fa'lam anna la ilaha illahu. Ya, fa'lam anna la ilaha illahu wa. Tuma amaru, kemudian diperintahkan untuk beramal setelah itu. Dengan Allah, dengan beliau katakan wastaghfir li dzambik. Wa wajib dalalah atau wa wajib istidlal menunjukkan keutamaan ilmu, bahasanya Allah Ta'ala memulai dengan ilmu. Maka Allah perintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk berilmu sebelum Allah perintahkan untuk beramal. Maka ini menunjukkan dua poin. Yang pertama keutamaan ilmu. Yang kedua bahasanya ilmu itu di depannya amal. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, ilmu adalah imamnya amal dan pemimpinnya. Amal adalah pengikutnya. Pemuktamun bihi, dan orang yang atau al-ilmu imamul amali. Ilmu itu adalah imamnya amal dan pemimpinnya. Sedangkan amal itu mengikuti ilmu dan bermakmum dengan ilmu. Fakulu amalin la yakunu khalfal ilmi muqtadian bihi. Maka setiap amal yang tidaklah para pengganti ilmu muqtadian bihi meneladaninya, maka dia tidaklah bermanfaat meneladani dan mengamalkan ilmu, maka dia tidak bermanfaat bagi pelakunya, bahkan bahaya baginya. Sebagaimana perkataan salah satu salaf diantaranya adalah Umar bin Abdul Aziz, siapa yang menyembah Allah tanpa ilmu, maka yang dia rusak lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Ya, itulah arba'u masail. Dan ini adalah muqaddimah salah satu usul. Maka ketika salah satu usul kemudian dicetak setelah terpisah, maka ada yang ditambahkan. Di antaranya adalah arba' masail, kemudian setelah itu salah masail, setelah itu hanifiyah, baru kemudian inti salah satu usul. Ya, i'lam rahimakallah, ini doa dari penulis menunjukkan antus beliau dan semangat beliau untuk memberikan manfaat pada saudaranya. Maka ketahuilah bahasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajari tiga masail dan beramal dengannya. Yang dimaksud dengan wajib di sini adalah wajib aini. Dan tiga masalah ini majmu'uha intinya yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga fil wala' wal bara', benci dan cinta. Maka tiga masalah ini adalah masalah besar. Labuta min ta'alumiha wa amali biha, harus labuta min ta'alumiha harus dipelajari dan beramal dengannya, karena dia adalah pondasi agama dan asas akidah. Falula alati hiya tauhid rububiyah, maka poin yang pertama yang merupakan tauhid rububiyah, ya, sesungguhnya Allah menciptakan kami dan berikan rezeki kepada kami, dan Allah tidaklah membiarkan hamala sia-sia. Maka aslinya Allah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita dan tidak membiarkan kita sia-sia. Hadihi salah satu murid, di sini ada tiga poin. Poin pertama, Allah itu telah menciptakan kami, dan dalilnya bahasanya Allah telah menciptakan kami, dalil sam'i, dalil wahyu, dan dalil akli. Adapun dalil sam'i, maka ayatnya banyak sekali, semacam firman Allah Ta'ala, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Demikian juga firman Allah Ta'ala, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Adapun akal, maka dalil bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan manusia sia-sia. Faqadala alaih, maka dalilnya firman Allah Ta'ala di surat At-Tur, apakah mereka tercipta min ghairi syai'in, tanpa contoh, apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri. Maka dalam ayat terdapat dalil akli, ala annahu labuta min khaliqin, harus ada pencipta. Dan bahasanya tidaklah dijumpai jagat raya ini situpatan tiba-tiba. Karena pembagian menurut akal mengharuskan ada tentang penciptaan langit dan bumi, mengharuskan ada tiga poin, tidak ada yang keempat. Yang pertama, sebenarnya kita tercipta tanpa ada yang mencipta dan tidak mungkin. Li'an al-khalqa, karena yang namanya makhluk haruslah berkaitan melekat dengan khaliq sang pencipta. Semacam bergerak tahrik, bahasanya yang namanya bergerak-gerak itu berkenaan dengan adanya penggerak. Maka tidak mungkin sesuatu itu bergerak-gerak dari tempatnya kecuali adanya hal yang menggerakkannya. Dan ini satu hal yang aksiomatis diketahui oleh semua orang yang berakal. Maka kita tercipta tanpa pencipta, satu hal yang tidak mungkin. Maka manusia dengan konsekuensi akal mereka, sampai-sampai yang keras kepala, sebenarnya mengakui hal ini. Seandainya disampaikan pada seseorang, di sana ada istana, maksudnya rumah megah dan wah, qasam nal kusu, juiza disiapkan di sana semua yang disukai oleh jiwa dan diangankan oleh jiwa. Akan tetapi rumah an indah atau isti walakin hadal qasar, namun istana ini dijumpai tiba-tiba tanpa ada yang membangun dan tanpa ada yang merancang. Maka orang pun bersegera mengatakan bohong. Waqalu, kemudian mereka mengatakan ini tidaklah mungkin. Dari anal qasar, karena mengqasar sholat perlu pada membangun. Maka di sana perlu ila i'dad, persiapan. Fala buta, maka tidak boleh tidak harus ada umman, jama' dari amil, buruh kasar, wasunah, dan yang membuat. Maka itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, kita ciptakan diri kita sendiri. Dan ini tentu lebih rusak daripada sebelumnya. Karena kita sebelum tercipta itu tidak ada, dan al-ma'dum yang tidak ada tidak mungkin bisa mampu untuk mewujudkan dirinya sendiri. Gimana mau memberikan untuk orang lain? Ya, li'anna al-ilma naqsun. Li'anna al-'adama naqsun, karena tidak ada itu satu hal yang tidak sempurna. Dan makhluk seluruhnya sempurna. Fakaifa yakunu naqis, maka bagaimanakah mungkin sesuatu yang tidak sempurna itu sempurna? Ini tidak mungkin. Sehingga tersisa kemungkinan yang ketiga, yaitu tidak boleh tidak harus ada sang pencipta, itulah Arab yang Qadir Maha Kuasa. Oleh karena itu Allah katakan, apakah mereka tercipta tanpa contoh? Apakah mereka tercipta hakada demikian tanpa ada yang menciptakan? Maka ini poin pertama. Ya, tadi telah kita sebutkan 3 poin. Ataukah mereka yang menciptakan dirinya sendiri? Ini adalah poin yang kedua. Sedangkan poin yang ketiga tidaklah disebutkan oleh ayat. Lianna idza imtana al-amru al-awwal, jika ditolak poin pertama dan yang kedua, ya ta'ayyan, maka sebuah keniscayaan mengambil poin yang ketiga. Dan terdapat dalam hadis ada seorang musyrik mendengar ayat ini, lantaslah masuklah iman dalam hatinya, itulah Jubair ibn Mut'im. Sebagaimana ada dalam Sahih Bukhari, anau ja'a, sesungguhnya Jubair bin Mut'im itu datang fi maudhu', dalam topik tentang tawanan perang Badar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di salat maghrib surat At-Tur, maka lewatlah ayat ini. Dan Jubair mendengarnya, maka kemudian Jubair mengungkapkan dirinya dengan mengatakan, hampir-hampir jantungku copot. Mengdudarikal waktu, maka sejak waktu itu tertanam kuatlah iman dalam hatiku. Karena demikian perkataan beliau, dini wajah karena beliau adalah orang yang pandai berbahasa, fasih dan indah bahasanya. Fa'arafa al-ayat, maka dia mengenal ayat dan maknanya dan apa kandungannya. Maka terhujamlah iman dalam diri Jabir bin Mut'im atau Jubair ibn Mut'im. Kemudian Allah memberikan rizki kepada kita, inilah poin yang kedua berkenaan dengan tauhid rububiyah. Dalil bahasanya Allah memberikan rizki kepada kita sangatlah banyak ayat dalam Al-Quran, semacam firman Allah Ta'ala di wafis sama'i, sama di sini artinya mendung. Rizkukum, rizki kalian, yang dimaksud dengan rizki adalah air hujan yang turun. Wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Ya Allah adalah Ar-Razzaq, pemberi rezeki, pemilik kekuatan, dan dia adalah zat yang kokoh. Innallaha, sesungguhnya Allah yarzuqukum, ya, rezeki pada siapa saja yang Allah kehendaki tanpa perhitungan dan yang lain. Rezeki adalah nama untuk sesuatu yang Allah bawakan untuk hewan, lantas hewan tersebut memakannya. Rizki cuma identik sama makanan. Di Al-Qamus Al-Muhit disampaikan, Ar-Rizku adalah semua yang diambil manfaatnya oleh murtaziqin, orang yang mencari rezeki. Dan rezeki itu ada dua macam. Yang pertama, rezeki istimewa, itulah rezeki yang halal untuk orang-orang yang beriman. Inilah rezeki yang manfaat. Rezeki yang halal itu manfaat. La taba'ata fihi. Taba'ah itu konsekuensi. Namun yang dimaksud konsekuensi di sini adalah dosa. Tolong merapat maju. Ya, maka rezeki yang halal adalah rezeki yang manfaat, yang tidak ada dosanya. Kalau tidak halal, maka mendapatkannya itu haram. Mendapatkannya adalah dosa. Ya, kalau itu rezeki yang manfaat, rezeki yang halal, maka la taba'ata fihi, tidak ada konsekuensi padanya, yaitu konsekuensi akhirat, konsekuensi dosa. Idza kana aunan, jika itu jadi alat bantu untuk taat pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, kul, katakanlah siapakah yang berani-berani yang mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, dan rizki itu makanan yang enak. Kul, katakanlah dia adalah milik orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan nanti akan murni untuk orang yang beriman pada hari kiamat nanti. Kemudian rizki adalah, pengertian yang kedua untuk rizki adalah semua hal yang mewujudkan tegaknya badan, baik itu halal ataukah haram, baik yang diberi rezeki itu muslim ataupun kafir, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan tidak ada satupun melata di muka bumi kecuali Allah lah yang memberikan rezekinya. Dan Allah tidak membiarkan kita sia-sia. Ini adalah poin yang ketiga. Alhamal, semuanya dikasih harokat, asuda sia-sia, yang ditinggalkan malam dan siang. Dan hamalan itu lam yarid al-lafdu, tidaklah terdapat kata-kata ini, yaitu hamalan, dalam Al-Quran. Yang terdapat dalam Al-Quran itu sudah. Ayah sabul insanu ayyutruka sudah. Dan terdapat dalam Al-Quran, afahasibatum, apakah kalian mengira bahasanya kami menciptakan kalian main-main, dan kalian tidak akan dikembalikan pada kami. Kesimpulannya, al-hamal, sudah dan abas main-main itu semakna, dan dia adalah sesuatu yang ditinggalkan, dibiarkan, tidak diperintah dan tidak dilarang. Dan dalil dari wahyu yang menunjukkan bahasanya Allah Ta'ala tidaklah memberikan kita sia-sia adalah dalil yang telah lewat. Adapun dalil akal, maksudnya Allah Jalla wa'ala zat yang bijaksana, maka sungguh Allah ciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita, dan Allah utus kepada kita para rasul. Allah turunkan untuk mereka para rasul berbagai macam kitab suci. Allah wajibkan kita untuk taat pada rasul, dan kita diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang keras kepala. Maka seandainya tidak ada di sana, di akhirat sana, perhitungan amal, hukuman, pahala ataupun balasan, lakana hadza minal abas, maka ini adalah termasuk main-main yang Allah itu tersuci darinya. Maka Allah Ta'ala sara li hadil umuri, memulai ya, maka Allah Ta'ala sara mensyariatkan hadil umur, perkara-perkara ini, lima aden, untuk tempat kembali, yang seorang itu akan dihisab, orang yang berbuat baik dengan kebaikannya, orang yang berbuat jelek dengan kejelekannya. Makanya adalah dalil akli menunjukkan bahasanya Allah tidaklah membiarkan kita sia-sia, dan bahasanya balasan akhirat taqibu akan diiringi, dilanjutkan dengan kehidupan abadi, itulah kehidupan hakiki. Bukti kalau kehidupan hakiki adalah akhirat, firman Allah Ta'ala, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, duh seandainya aku qaddamtu beramal li hayati, untuk kehidupanku ini. Maka Allah namai akhirat itu kehidupan, padahal dunia juga kehidupan, akan tapi dunia adalah kehidupan yang berujung pada zawal wal inqidah, ujungnya adalah hilang dan berakhir. Adapun kehidupan yang bapak yang abadi, yang kekal, maka itulah kehidupan di kampung akhirat. Di kampung akhirat boleh jadi mendapatkan azab yang terus menerus, atau mendapatkan nikmat yang langgeng. Nas'alullah al-karim min fadlihi. Bal arsala ilaina rasula, namun Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Siapa yang taat sang rasul, maka dia akan masuk surga. Siapa yang durhaka, maka dia pasti akan masuk neraka. Maka ini bukti bahasanya Allah Ta'ala tidaklah memberikan kita sia-sia. Yang dimaksud dengan sang rasul di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan perkataan penulis, tidak mengutus untuk kita maksarul umat, wahai para umat. Dan terdapat dalam Al-Qur'an ayat yang sangat agung menjelaskan tujuan dari diutusnya sang rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala mengatakan, tidaklah kami utus seorang pun rasul kecuali supaya ditaati dengan izin Allah, yaitu izin syar'inya Allah. Karena izin Allah ada izin kauni dan ada izin syar'i. Maka tujuan diutusnya para rasul adalah supaya mereka ditaati dan diikuti dalam ajaran yang mereka bawa dari Allah Ta'ala. Adapun hikmah diutusnya para rasul, maka adalah hikmahnya adalah memberikan petunjuk pada manusia menuju jalan yang lurus, menjelaskan akidah ibadah Allah Ta'ala, dan menjelaskan ibadah ibadah kepada Allah Ta'ala ala wajil mardiyyi, dalam bentuk yang diridai. Maka bisa salah baca maradiyun dengan mardiyun. Itu tulisannya sama, maknanya berbeda. Kalau maradiyun itu hal-hal berkaitan dengan seputar penyakit. Tapi kalau mardiyun dari kata-kata ridha, artinya yang diridai. Maka hikmah diutusnya para rasul adalah menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus dan menjelaskan ibadah ibadah kepada Allah dalam bentuk yang diridai. Ya, maka ibadah yang Allah ridai itu bentuknya seperti apa? Nah, itulah tugasnya rasul. Karena akal manusia tidak bisa independen, yastaqil, independen, mandiri untuk mengenal hal itu semua. Cuma pakai akal enggak bisa orang mengetahui ibadah apa yang Allah ridai. Oh begini-begini Allah ridho. Yakin? Tidak. Nebak saja, ngawur saja. Watalaki dan mendapatkan bagaimanakah ibadah, ilmu tentang ibadah yang Allah ridhai, tidaklah mungkin bisa langsung kita dapatkan dari Allah kecuali melalui perantaraan para rasul. Maka para rasul itu adalah wasitatun, perantara antara Allah dengan makhluk dalam menjelaskan, dalam mendakwai, bukan dalam ibadah. Maka wasita atau perantara itu ada dua macam. Rasul itu perantara, itu ada dua macam. Yang pertama, perantara dalam tabligh, perantara dalam bayan, perantara dalam menjelaskan dan menyampaikan. Maka ini adalah perantara yang wajib. Siapa yang tidak mengimaninya kafir. Mengimaninya adalah iman, tidak mengimaninya adalah kekafiran. Maka siapa yang mengatakan saya langsung bisa komunikasi dengan Allah, ibadah apa yang dituntunkan, saya tidak perlu hadis, tidak perlu rasul, saya langsung connect dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang mengatakan demikian dia kafir. Wajib mengimani rasul adalah perantara dalam tabligh, dalam bayan. Kemudian yang kedua, wasita dalam ibadah. Maka siapa yang menetapkannya rasul adalah wasita dalam ibadah, maka dia kafir muslim. Dan siapa yang mengingkarinya, maka itulah iman. Nah, kalau yang pertama wasita, perantara dalam bayan, dalam menjelaskan, dalam menyampaikan, ya, mengakuinya itu adalah iman, mengingkarinya adalah kekafiran. Tapi wasita, perantara dalam ibadah, kita tidak bisa beribadah kepada Allah secara langsung, ibadah itu kepada rasul dengan tujuan rasul menyampaikannya kepada Allah. Siapa yang mengakuinya, maka dia musyrik kafir. Siapa yang mengingkarinya, maka itulah iman. Wa rasul, maka rasul dialah yang mensyariatkan untuk umat setelah pensyariatan yang datang dari Allah. Inil hukmu illa lillah, tidaklah hukum itu kecuali hanyalah milik Allah. Ya, demikian yang kita baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.